Malam ini tidurku gelisah, bukan karena nyamuk mengganggu, tapi kamu selalu membuntuti, tapi kamu selalu menghalangi. Ketika mataku mulai terpejam, malam ini seperti kemarin, sama saja selalu rindu. Sedangkan pisah belum hampir seminggu, kok rasanya ingin jumpa lagi, kok rasanya ingin deh sun kamu. Seperti kemarin, sama saja selalu rindu. Sedangkan pisah belum hampir seminggu, kok rasanya ingin jatuh.